والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. Di sini maghribnya paling telat ya. Ya, adanya telat, komatnya telat, sehingga kesempatan kita untuk membaca tidak lebih banyak. Kita kembali melanjutkan hadis tentang perjalanan ruh yang kemarin sempat kita baca bagian awal. Di bagian akhir kemarin kita ingatkan bahwa itu disebutkan dalam hadis bahwa roh orang yang beriman setelah sampai di langit yang ketujuh, Allah perintahkan agar dikembalikan ke jasadnya. Qala, kata Nabi SAW, halaman 106. Kemudian roh itu dikembalikan ke jasadnya. Kemudian datanglah dua malaikat, lalu keduanya memposisikan jasad ini, mayat ini, dalam posisi duduk. Kemudian mereka mendudukkannya. Lalu ditanya, ini diantara dalil yang menjadi prinsip Ahlussunnah wal Jamaah bahwa siksa kubur itu dialami ruhan wa jasadan, ruh dan jasad. Karena ruh dikembalikan ke jasad dan malaikat datang menemui roh yang sudah gabung dengan jasad ini. Kemudian dua malaikat ini bertanya, man rabbuka? Fayaqulu rabbi Allah. Dia pun menjawab, Rabbku adalah Allah. Fayaqulani lahuma dinuka? Lalu ditanya lagi, apa agamamu? Dia menjawab, dini al-Islam. Kemudian dia ditanya lagi, ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum? Siapakah orang yang diutus untuk mendakwaimu? Mereka menjawab, atau roh ini menjawab, huwa Rasulullah. Mayat ini mengatakan, dia adalah utusan Allah. Semua jawaban ini benar dan bukan karena semata-mata pengetahuan, namun karena amal. Karena itu andaikan ada orang kafir yang hafal tentang bagaimana pertanyaan kubur dan plus kunci jawabannya, belum tentu mereka bisa selamat ketika, jelas mereka tidak bisa selamat ketika ditanya oleh dua malaikat penanya kubur. Karena pengetahuan semacam ini bukan semata-mata pengetahuan ilmu, namun maknanya adalah amal. Sehingga andai ada orang muslim, orang Islam yang baru masuk Islam dan dia sama sekali belum pernah tahu tentang ini, lalu dia meninggal, dia insya Allah bisa menjawab pertanyaan dua malaikat. Kemudian malaikat ini bertanya lagi, wa ma'amaluka wa ma'ilmuka, apa yang kamu pelajari? Artinya apa yang kamu pelajari dengan semua itu? Maka dia menjawab, qara'tu kitaballah fa amantu bihi wa saddaqtu. Saya membaca kitabullah, saya mengimaninya dan saya membenarkannya. Ini diantara dalil bahwa tasdik itu beda dengan iman. Tasdik beda dengan iman, karena dia mengatakan fa amantu bihi wa saddaqtu. Saya mengimaninya dan saya membenarkannya. Meskipun secara bahasa iman di mana tasdik, namun iman lebih luas cakupannya dibandingkan tasdik. Karena iman di situ ada konsekuensinya, yaitu mengamalkan apa yang menjadi keyakinannya dan apa yang dia benarkan. Fayunati munatin minas sama, kemudian datang panggilan dari langit, an sadaqa 'abdi, hambaku benar, fa afrishuhu minal jannah, maka bentangkanlah untuknya bagian dari surga. Wa albisuhu minal jannah, dan berikanlah dia pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakanlah untuknya pintu surga. Maka pintu surga dibuka, tidak hanya itu, dikasih satu lorong khusus untuk menuju surga. Inilah wa afrishuhu ilal jannah. Sehingga orang ini mendapatkan wanginya surga dan angin surga. Kemudian wayufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi. Lalu kuburannya dilapangkan, diluaskan sejauh mata memandang. Luar biasa. Qala wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi. Kuburan dilapangkan hijau mata memandang ini setelah dia mendapatkan himpitan kuburan. Sebagaimana nanti akan disebutkan satu hadis, jika ada manusia yang bisa selamat, innalil qabri daqtah law kana ahadun najiyan minha naja minha Sa'd bin Mu'adz. Sesungguhnya semua kuburan itu menghimpit penghuninya. Andaikan ada orang yang bisa selamat dari himpitan kuburan, tentu yang paling berhak adalah sahabat Sa'd bin Mu'adz, salah satu pemimpin orang Ansar. Kemudian setelah itu baru diluaskan kuburnya sejauh mata memandang. Kemudian datang seorang yang wajahnya sangat indah, pakaiannya bagus dan baunya wangi. Seperti kita kalau ditemani orang yang senang sedap dipandang, menyenangkan, nyenengke ditemani kayak seperti ini. Sehingga sekalipun lama kita masih betah untuk bersama orang ini. Fayaqulu, orang ini mengatakan, abshir billadhi yasurruka, kabar gembira dengan sesuatu yang menyenangkanmu. Inilah hari di mana engkau dulu dijanjikan. Ini dalil bahwa kondisi kuburan sudah masuk bagian dari kiamat. Karena kita dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kenikmatan, balasan yang baik dan seterusnya, itu kelak di hari kiamat. Dan itu sudah diberikan ketika orang sudah masuk kuburan. Fayaqulu lahu, maka si mayit pun bertanya, man anta, kamu ini siapa? Wajhukal wajhul ladzi yaji'u bil khair, wajahmu wajah yang mendatangkan kebaikan. Ini ucapan yang bisa kita sampaikan untuk orang yang datang dengan wajah cerah, wajah menyenangkan. Wajhukal wajhuka wajhul ladzi yaji'u bil khair, wajahmu wajah yang datang dengan kebaikan. Fayaqulu, maka siapakah ini? Dia mengatakan, ana amaluka saleh, saya amal salehmu, saya amal baikmu. Kemudian orang ini mengatakan, Rabbi aqimis sa'ah hatta arsi'a ila ahli wa mal. Ya Allah, segera tegakkan kiamat agar aku bisa kembali kepada keluarga dan hartaku. Kenapa? Karena janji besok di hari kiamat, janji setelah hari adanya hari akhir, itu lebih besar dibandingkan apa yang mereka lihat ketika di kuburan. Maka hadis yang panjang ini menceritakan adanya kenikmatan di alam kubur. Dan dalam hadis ini pula terdapat riwayat yang sahih, keterangan yang tegas bahwasanya ada pertanyaan dua malaikat di alam kubur. Dan semua umat ini akan ditanya, difitnah, maksudnya ditanya di kuburnya. Mayit akan ditanya tentang an rabbihi, tentang siapa rabbnya. Maksudnya adalah siapa yang dia sembah. Karena konsekuensi dari orang mengakui dia adalah rabbku, dia harus menyembahnya. Maka yang ditanya bukan man ilahuka, tapi man rabbuka. Konsekuensi ketika dia mengakui dia adalah rabbnya, dia adalah penciptanya, pengaturnya, pemiliknya, maka dia harus beribadah kepadanya. Kemudian ditanya tentang agamanya dan tentang nabinya, dan semuanya bisa dia jawab dengan benar. Kemudian kita beralih pada jenis roh yang kedua, yaitu roh orang kafir dan orang jahat. Wa innal abdal kafira wa fi riwayatin al fajira. Sesungguhnya hamba yang kafir, dalam riwayat yang lain hamba yang durhaka. Idza kana fi qita'in min dunya, ketika mereka hendak meninggalkan dunia, wa iqbali min al akhirah, dan hendak menuju akhirat. Nazala ilaihi malaikatun minas sama sutul wujuh ma'humul masukh. Maka akan datang kepadanya para malaikat dari langit dengan wajah hitam membawa al-masukh. Apa itu al-masukh? Kafanun aswad, kafan yang berwarna hitam. Nah, itu orang kalau menggambarkan apa setan kalau bentuknya hitam, nah itu mungkin diilhami dari hadis ini. Pakaiannya serba hitam ya. Baik. Malaikat itu wajahnya tampan atau jelek? Malaikat itu wajahnya tampan atau jelek? Indah ataukah jelek? Kok tahu? Sudah pernah lihat fotonya? Cerita dari orang yang dulu itu, Pak ya, masuk ke Candy, mati suri. Baik, dalil bahasanya malaikat itu wajahnya tampan, wajahnya indah adalah peristiwa yang dialami oleh Yusuf ketika para wanita berbaris dengan sudah disiapkan apel sama pisau. Yusuf disuruh keluar. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasha lillah. Setelah para wanita ini melihat Yusuf, akbarnahu, semuanya pada terheran-heran. Wa qatta'na aydiyahunna, saking terheran-herannya sampai mereka menyayat tangannya sendiri. Wa qulna hasha lillah, dan mereka mengatakan hasha lillah. Ada sebagian ahli tafsir yang mengatakan akbarnahu, mereka terkejut itu sampai haidna, mereka semuanya langsung haid. Itu melihat Yusuf langsung haid dan memotong tangan mereka sendiri-sendiri. Wa qulna hasya lillah, dan mereka mengatakan masya Allah, ma hadza basyaran in hadza illa malakun karim. Ini bukan menungso, seperti ini malaikat. Dalil bahasanya malaikat itu indah, wajahnya guandang. Yusuf yang seperti itu disebutnya bukan manusia tapi malaikat. Nah, malaikat wajahnya indah, wajahnya tampan. Namun seindah-indahnya makhluk, seindah-indahnya, setampan-tampannya makhluk, kalau dia dalam kondisi sangat marah, sekalipun putih nanti berubah. Kalau putih ya jadi merah, kalau sudah agak enggak putih ya jadi hitam, gitu. Sehingga di sini digambarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para malaikat ini datang dengan wajah hitam saking marahnya. Kemudian dia duduk di sekitar calon mayit ini, matal basar, sejauh mata memandang. Lalu datanglah malakul maut, duduk di dekat kepalanya. Dan cara mencabutnya sesuai dengan proses pencabutan nyawa yang dilakukan pada orang yang beriman, yaitu dengan cara dipanggil. Malakul maut ini pun mengatakan, ayya tuhan nafsul khabitha, wahai jiwa yang jelek, ukhruji ila sakhati minallahi wa ghadab, mari menuju murka dan marahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah tidak ada kesempatan yang lain untuk mengelak, tidak ada kesempatan lagi untuk menghindar. Dan dalam kondisi ini dia tidak kemudian bisa mempermainkan, ah, nanti saya tak jolok ngapuro, sekarang keluar saja gak bisa. Karena itu roh ini pun takut, ya, dipanggil untuk mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga apa yang terjadi, fataftariku fi jasadihi, akhirnya roh ini pun menyebar ke seluruh jasadnya. Bukankah roh itu satu kesatuan? Terus maksudnya roh menyebar bagaimana? Roh ini saking ketakutannya, seluruh ujung-ujung roh ini memegang ujung-ujung badan orang ini. Akhirnya karena waktunya sudah habis, game over, fayantazi uha, maka ditarik paksa oleh malaikat. Kama yuntaza'u sufutu minas sufil mablul, sebagaimana sufut, itu seperti ganju tapi punya banyak taring, ya, punya banyak gigi, ada yang ke kanan ke kiri, nanti bawahnya ada lagi, ditaruh di asuf, kain wol yang penuh dengan bulu yang basah, maka nariknya akan sangat susah dan butuh tenaga, dan kalaupun berhasil ditarik sobek, rusak. Seperti itu bagaimana caranya malakul maut mengambil paksa roh orang yang kafir. Berarti kira-kira siapa yang lebih sakit ketika mati? Orang kafir jauh lebih sakit dibandingkan orang yang beriman. Kematian itu sudah sangat menyakitkan. Wa inna lil mauti la sakarat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kematian itu ada sakaratnya, sakarat itu seperti orang mabuk, saking larane sampai lupa kanan kiri, sehingga seperti orang yang wa inna lil mauti la sakarat. Seperti itu yang dialami oleh Nabi, orang-orang saleh. Ketika menjelang kematiannya dia mengalami sakit yang luar biasa. Namun ketika ruhnya keluar bisa dengan mudah. Pada saat ruh ini mau keluar, beberapa saat ketika ruh mau keluar, dia mengalami rasa yang sangat sakit. Dan normal yang namanya orang mati, sakitnya itu parah. Makanya kalau kecelakaan ringan kan gak apa-apa ya. Kecelakaannya sangat parah, itu sakitnya luar biasa terus hilang ruhnya ya. Ruhnya hilang, dan orang kafir lebih parah daripada itu karena dipaksa oleh malaikul maut sebagaimana yang digambarkan dalam hadis ini, seperti gancu yang banyak durinya yang ditaruh di kain buah. Sehingga bisa dipastikan kalau kemudian roh ini dicabut, mungkin ada pembuluh darah yang pecah, dagingnya yang sobek dan seterusnya, meskipun kita tidak melihatnya. Fayakhudhuha fa idza akhadhaha lam yata'uha fi yadihi tarfata 'ainin. Kemudian diambil oleh malaikul maut dan langsung direbut oleh para malaikat yang tadi datang duluan. Hatta yaj'aluha fi tilkal masuh, kemudian diberi pakaian al-masuh tadi, kafan yang berwarna hitam dari neraka. Wa yakhruju minha min hadhihi ar-ruh ka'antani rihi jifatin wujidat 'ala wajhil ardi, dan keluar dari roh ini bau busuk, sebusuk bau bangkai yang pernah ada di muka bumi ini. Lalu roh ini pun naik menuju langit, dan semua roh itu naik ke atas. Ini dalil bahwasanya Allah di atas. Karena yang namanya naik ya mesti di atas ya. Kita tidak perlu berpikir bumi kan bulat, sana sama sana kan berarti atas dan bawah. Pokoknya apapun yang berlawanan dengan titik pusat bumi itulah atas. Roh ini menuju atas, naik ke atas. Fala yamurruna biha ala mala'in minal malaika, dan setiap kali ketemu para malaikat, maka mereka pun bertanya, ma hadzal ruh al khabith? Siapakah roh yang jelek ini? Karena baunya sangat busuk. Bisa jadi dia orang yang sangat terkenal di muka bumi, terkenal di kalangan penduduk bumi. Dia seorang presiden, presiden Amerika lagi. Maka sedunia mengenalnya. Kalau presiden negara berkembang kan sedunia belum tentu mengenalnya. Presiden Amerika sedunia mengenalnya. Namun dia dimurkai penduduk langit. Dikenal penduduk bumi tapi dia dibenci penduduk langit. Fayaquluna fulan ibnu fulan. Maka para malaikat yang mengiringinya menjawab, ini adalah fulan bin fulan dengan nama yang paling jelek yang pernah dia gunakan ketika di bumi. Dia pernah dipanggil apa yang paling jelek, itulah nama yang akan disebutkan oleh malaikat untuknya. Sehingga sampailah dia ke langit dunia, lalu minta dibukakan, fala yuftahu lahu, namun tidak dibukakan. Setelah minta izin, tidak diizinkan. Karena setiap langit itu ada pintunya, dan setiap pintu ada penjaganya. Apa dalil kalau langit ada pintunya? Wa futihatis sama'u fakanat abwaab, dan dibukalah pintu-pintu langit, di sana ada pintunya. Dibukalah langit-langit dan di sana ada pintunya. Karena dia tidak diizinkan untuk dibuka, Rasulullah SAW kemudian membaca firman Allah, la tufattahu lahum abwaabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyam. Tidak akan dibukakan untuk mereka pintu langit dan mereka tidak akan masuk surga sampai ada unta yang masuk ke lubang jarum. Artinya sesuatu yang mustahil. Ini kalimat untuk mengungkapkan sesuatu yang mustahil. Namun seperti ini tidak kita tiru karena beda dengan kalimat di tempat kita. Kalau di tempat kita sampai ada gagak berwarna putih, seperti itu untuk mengungkapkan sesuatu yang mustahil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uktubu kitabahu fi sijjin." Catatlah letakkan catatan kitabnya di Sijjin. Sijjin fi ardi sufla, di lapisan bumi yang paling bawah. Berarti apa di situ? Isinya api, magma. Wallahu a'lam, kita tidak perlu mikir seperti itu. Pokoknya ada tempat namanya Sijjin, di mana tempatnya dijelaskan dalam hadis ini. Sijjin adalah fi al-ardi as-sufla, di lapisan bumi yang paling bawah. Dan Sijjinun artinya penjara. Sesuatu yang lebar itu berada di atas, sesuatu yang sempit berada di bawah. Maka Allah sebut tempat ini dengan Sijjin karena dia berada di tempat yang sangat sempit, sebagaimana penjara. Fatutrahu ruhuhu tarhan, setelah itu ruhnya pun dibuang. Kalau roh orang beriman diantarkan, kalau ini dibuang. Tsumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, "Wa may yushrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih." Orang yang menyekutukan Allah, artinya orang yang kafir, maka dia akan kharra minas sama, jatuh dari langit. Fatakhtafu at-tayru, kemudian disambar burung, au tahwi bihi ar-rih, atau dihempas angin, fi makanin sahih, ke tempat yang sangat jauh. Setelah itu ruhnya dikembalikan ke jasadnya, lalu datanglah dua malaikat dan menundukkannya. Kemudian dia bertanya, dua malaikat ini bertanya, "Man rabbuka?" Orang ini pun menjawab, "Haha, la adri." Haha, saya enggak tahu. Kemudian dia ditanya lagi, "Apa agamamu?" Dia mengatakan, "Haha, la adri." Dia ditanya lagi, "Mahadzar rajul ladzi bu'itsa fikum?" Siapakah orang yang diutus untukmu? Dia mengatakan, "Haha, la adri." Baik. Dia ditanya, "Apa agamamu?" Tapi dia jawab, "Tidak tahu." Apa dia ketika hidup tidak beragama? Dia orang Nasrani, orang Yahudi, orang Buddha, orang Hindu, Konghucu, dan seterusnya. Baik. Dan tidak ada satupun yang jawab seperti itu. "Apa agamamu?" "Saya Konghucu." Kok oleh kendal. Dia tidak akan berani jawab yang salah. Maka dalam amal, dalam alam kubur, tidak ada jawaban kecuali dua. Kalau enggak jawaban benar, jawaban tidak tahu. Tidak boleh ada jawaban yang salah. Ketika ditanya, "Man rabbuka?" Dia punya Tuhan ketika di dunia yang dia sembah. Tapi dia tidak berani jawab, "Tuhan saya Yesus, Tuhan saya Dewi ini, Dewi itu." Tidak boleh ada jawaban salah. Jawabannya adalah, "Saya tidak tahu." "Ahala adri," "Saya tidak." Ada sebagian ulama yang menyimpulkan dari hadis ini bahwa syarat khusus untuk masalah akidah, setiap mukmin tidak boleh taklid. Kenapa? Karena orang ini ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, dia mengatakan, "Saya tidak tahu." Artinya dia tidak punya bukti. Dalam riwayat yang lain, dia mengatakan, "Yakulun nas fakultu kama yakulun." Orang-orang mengatakan demikian, maka saya pun ikut-ikutan. Berarti dia taklid dalam masalah akidah. Maka hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama, khusus masalah akidah orang tidak boleh taklid. Terus bagaimana? Minimal dia harus tahu dalilnya meskipun hanya satu, sehingga ketika ditanya oleh malaikat, "Merobuka?" dia bisa jawab, karena dia punya bukti, punya dalil. Dia tidak mengatakan, "Saya enggak tahu, pokoknya saya ikut-ikutan, banyak orang yang bilang itu, ya saya ikut itu." Karena itu salah satu jawaban orang munafik ketika ditanya di alam kubur. Ketika kita ditanya oleh Munkar Nakir, "Siapakah orang yang diutus kepadamu?" orang ini bisa jawab, dan minimal dia punya satu dalil bahwa yang diutus itu adalah Nabi Muhammad SAW. Di antara yang berpendapat demikian, Fadilatul Syekh Saleh Al-Syekh, ya, beliau mewajibkan dalam masalah akidah semua orang harus tahu dalil, tidak boleh taklid. Kalau bapak ditanya apa kamu bapak Islam, apa dalilnya? Menurut beliau harus tahu. Kalau enggak tahu, bahaya. Siapakah orang yang diutus kepada Anda? Rasulullah. Siapa Rasulullah? Harus tahu. Makanya orang harus belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dikhawatirkan ketika ada orang muslim yang akidahnya itu hanya berdasarkan taklid, ketika ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, dia tidak bisa menjawab dengan jawaban yang tegas, disebabkan karena dia hanya melakukan taklid. Ya. Karena itu inilah pentingnya belajar ilmu akidah, ilmu yang dipelajari dalilnya untuk diyakini, dan itu ilmu yang sangat mudah aslinya. Paham dalilnya, baca dalilnya, pahami, yakini. Praktiknya hanya dalam tataran yakin. Beda dengan fikih. Fikih ada usaha untuk mewujudkannya. Dan ilmu akidah menjadi sulit ketika kecampuran dengan logika manusia dan munculnya sekte-sekte sesat yang memiliki paham-paham yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, sehingga perlu membersihkan akidah yang benar dari kotoran-kotoran seperti ini. Kemudian fayunati munatin minas sama, setelah itu datang panggilan dari langit yang mengatakan angkadaba, orang ini dusta. Kenapa dia didustakan? Oh, dia bilang gak tahu. Karena konsekuensi semua orang yang telah datang kepadanya hujjah, telah datang kepadanya dakwah, harus dia tahu. Dia ngaku tidak tahu berarti memang tidak mau tahu. Karena itu dalam riwayat yang lain, malaikat ini memarahi si mayit ini dengan mengatakan ma tarauta wa ma daraita. Kamu memang enggak pernah baca dan memang tidak pernah mau tahu. Sekandeng lagi malas sinau, gitu ya. Wis dikandani bolak-balik set orang ngerti. Ma tarauta wa ma daraita. Memang kamu ini manusia serat tahu ngocok, seradong, ra gelem ngerti. Sehingga alasan tidak tahu itu tidak diterima. Fa'afrishuhu lahu minan nar waftahu lahu baban ilan nar, bentangkanlah untuknya menuju neraka dan buka pintu neraka. Dikasih satu lorong menuju neraka, dibukakan pintu neraka. Kira-kira nih, kayak gitu tonggo-tonggone kuburan gak melu kepanasan. Andaikan ada mukmin dan kafir, kuburnya dijejerkan. Yang satu dibentangkan sejauh mata memandang, yang satu disempitkan, yang satu mendapatkan angin surga, yang satu mendapatkan panas dan neraka. Ini tidak nular, ya. Ini di dua alam yang berbeda. Ke alam kubur tidak bisa dikiaskan dengan logika. Kemudian dia mendapatkan panas dan neraka, racunnya neraka, lalu kuburannya disempitkan. Bagaimana kalau kuburan disempitkan, namanya tulang rusuk ada di kanan dan kiri, hatta takhtalifa fihi adlahu, sampai tulang rusuknya menyatu berserakan. Lalu datanglah orang yang wajahnya jelek, pakaiannya jelek, baunya busuk, dan dia mengatakan absyir billadzi yasu'uka, kabar buruk untukmu, sesuatu yang menyedihkanmu, inilah hari di mana engkau dulu dijanjikan. Lalu si mayit ini mengatakan siapa kamu, wajahmu wajah yang mendatangkan keburukan. Dia pun mengatakan ana amalukal khabith, aku dia amalmu yang jelek. Fa yaqulu rabbi la taqumis sa'ah, dia pun mengatakan ya Allah jangan tegakkan kiamat. Ya. Maka dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad dan juga disebutkan oleh putranya yaitu Abdullah bin Imam Ahmad dalam kitabnya As-Sunnah. Demikian pula disebutkan oleh Abu Dawud dalam Sunannya dengan sanad yang hasan. Kita sudah nyatakan beberapa kesimpulan dari hadis ini yang menunjukkan adanya azab kubur dan nikmat kuburan. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan atahu malakan aswadani azraqan. Datang dua malaikat aswadani azraqan, hitam kebiruan. Warnanya hitam kebiruan. Yuqalu li ahadihim al-munkar wal akharu nakir. Yang satu namanya munkar, yang satu namanya nakir. Wujudnya medeni, warnanya hitam kebiruan. Apanya yang hitam kebiruan? Matanya. Matanya hitam kebiruan. Kemudian Imam Ahmad mengatakan datang kepada penghuni kubur malaikat munkar dan nakir sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dan sesuai yang Allah inginkan. Artinya tidak selayaknya kita bertanya tentang bagaimana tata caranya, postur tubuh malaikat ini seperti apa, apa kuburan ini sedang dileboni malaikat. Tidak perlu memikirkan demikian. Yang jelas dia akan datang sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Mayat didudukkan sebagaimana yang Allah kehendaki dan kita wajib mengimaninya. Karena itulah Imam At-Tahawi dalam akidahnya dan pensyarah kitab At-Tahawi Ibn Abdul Is Al-Hanafi mengatakan waqad tawatarat al-akhbar an Rasulillah SAW, terdapat hadis yang mutawatir dari Nabi SAW tentang adanya adab kubur dan kenikmatan kubur. Liman kana lidzalika ahlan, yang ini diberikan kepada masing-masing pemiliknya. Ada yang berhak mendapatkan adab dan ada yang berhak mendapatkan kenikmatan. Wa su'al al-malakain, dan adanya pertanyaan dua malaikat. Karena itu wajib kita meyakininya, kita meyakini adanya hal ini dan mengimaninya serta tidak membicarakan bagaimana kaifiahnya, tata caranya. Karena beritanya mutawatir, mutawatir itu artinya sangat banyak perawinya dan pasti sahih, itu namanya mutawatir. Maka orang yang mengingkari mutawatir, yang itu bagian dari ma'lumun minad-dini bid-darurah, sesuatu yang semua muslim pasti tahu, itu ma'lumun minad-din bid-darurah. Namanya babi haram itu semua muslim tahu. Kok ada muslim makan babi terus ditanya, kamu kenapa makan babi? Aku kurang ngerti ini haram. Berarti itu muslim kayak gini. Maka orang yang punya keyakinan bertentangan dengan ma'lumun minad-din bid-darurah, yang diketahui oleh semua orang muslim, sementara dia tidak memiliki syubhat, tidak memiliki sesuatu yang menyebabkan dia akidahnya menyimpang, maka orang seperti ini kafir, karena dihukumi kufur inat, kufur menentang kebenaran. Karena itu wajib kita meyakini, mengimani adanya azab kubur sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Dan akal tidak memiliki peluang untuk kemudian mereka-reka membayangkan bagaimana bentuknya. Karena likauniha la ahdala ubiha fi hadhihi dar, karena akal tidak memiliki celah untuk menjangkau negeri kuburan alam barzah. Kemudian pensyarah kitab At-Tahawi mengatakan syariat itu tidak pernah menyampaikan sesuatu yang dianggap mustahil oleh akal. Tidak ada sesuatu dalam syariat yang dianggap mustahil oleh akal. Namun yang ada adalah menyampaikan sesuatu yang membuat akal bingung. Kalau menyampaikan sesuatu yang membuat akal bingung, itu ada. Kenapa akal bingung? Karena akal tidak bisa jangkau. Kita misalnya mendapatkan pelajaran matematika, matematika teknik yang paling sulit ya, bla bla bla bla bla bla. Ketemu terakhir, selesai kuliah, kita masih bingung. Akankah kita mengatakan dosen salah, aku gak ngerti, gitu. Apapun yang saya tidak ngerti, dosen yang salah. Kita tidak akan diterima. Kamu gak dong, karena memang keterbatasan dalam rumah. Setelah ikut sekali, dua kali, tiga kali, akhirnya dong. Baru dia membenarkan. Maka sebagaimana dalam masalah ilmu agama, ketika orang itu tidak paham, dia tidak boleh kemudian mengingkarinya. Ketika akal tidak bisa jangkau, dia tidak boleh menolaknya. Dan ketika tidak ada peluang bagi akal untuk menjangkaunya, maka akal itu didiamkan, tidak boleh ikut campur di dalamnya. Nah, itu yang boleh sampaikan. Tidak ada sesuatu dalam syariat yang dianggap mustahil oleh akal, namun yang ada adalah yang membuat akal bingung selama akal ini masih berusaha untuk ikut campur. Kalau akal ini diam, berarti dia nggak bingung lagi. Sudah selesai sampai di sini, ini bukan wilayah saya, maka dia akan mundur. Di sini dia tidak akan bingung. Kemudian yang maju adalah nurani. Ini yang harus kita yakini. Artinya syariat itu tidak mungkin menyampaikan sesuatu yang diingkari oleh akal dan dianggap mustahil oleh akal. Namun terkadang syariat menyampaikan sesuatu yang membuat akal bingung. Meskipun banyak juga aturan syariat yang sesuai dengan akal, semacam keesaan Tuhan yang diajarkan oleh Allah, laukana fihima alihatan lafasadata. Kalau di langit dan bumi ini ada dua Tuhan, nanti pasti keduanya hancur. Dan itu sesuai dengan logika manusia. Kalau ada dua Tuhan, yang satu inginnya A, yang satu inginnya B, terus dua Tuhan ini bentrok, tarung, akhirnya malah hancur dua-duanya. Yang itu untuk membantah keyakinan orang musyrik. Ya. Dan ada juga masalah yang ditolak oleh akal, semacam bagaimana mungkin orang bisa dibangkitkan dari alam kubur sementara dia sudah hancur remuk jadi tanah. Yang itu ditolak oleh orang kafir, oleh orang musyrik. Dan mereka bantah dengan akalnya. Qala man yuhyir 'idhama wa hiya rami. Siapa yang bisa menghidupkan tulang ini, dia sudah jadi tanah kok dihidupkan? Mustahil menurut logika mereka. Sehingga akal menjadi bingung karena dia berusaha untuk ikut campur di dalamnya. Dan akal tidak bisa menggapainya dengan sendirinya. Dan inilah makna perkataan ulama, asy-syari'ah ta'ti bi muharatil uqul. Syariat terkadang membawa sesuatu yang membuat akal itu bingung. La bi muhalatiha, bukan sesuatu yang diingkari oleh akal. Karena akal yang sehat, yang sharih, akan sesuai dengan dalil yang sahih. Karena itu Abdul Abbas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menulis satu buku khusus yang sangat bagus, judulnya Muwafaqatus Sahihil Manqul li Sharihil Ma'qul. Nas yang sahih, dalil yang sahih itu pasti sesuai dengan akal yang sehat. Dan beliau jelaskan di sana bahwa akal itu tidak akan pernah menyelisih dalil. Dan para ulama lebih mengenal buku ini dengan nama Kitabul Aql wan Naql. Dalam sebutan yang lain, Dar'ut Ta'arud Bainal Aql wan Naql. Membantah adanya pertentangan antara akal dan dalil. Karena semua dalil pasti sesuai dengan akal. Tidak ada yang dianggap mustahil oleh akal. Kalau yang dianggap bingung oleh akal ada. Nah, ketika akal bingung, maka diperintahkan turunkan porsi akal. Jangan ikut campur. Maka akal tidak akan jadi bingung. Karena tidak mungkin adanya pertentangan antara naqlun yang sahih, antara dalil yang sahih dengan akal yang sehat selamanya. Apabila ada akal yang bertentangan dengan dalil, maka di sana ada dua kemungkinan. Yang pertama, bisa jadi dalilnya yang tidak sahih. Ada sebuah hadis yang aneh bin ajaib, sehingga akal ini mustahil bisa membenarkannya. Maka yang seperti ini boleh kita nyatakan ini dalil yang dhaif, karena bertentangan dengan prinsip syariah. Misalnya dalil yang menyebutkan nanti kalau orang itu sudah masuk surga, kemudian anaknya kok masih di neraka, orang tuanya akan dipanggil suruh keluar, suruh nyemplung bersama anaknya di neraka. Ini bertentangan dengan logika akal. Kenapa kok ada hisab yang telat seperti ini? Hisab sudah selesai tadi sebelum masuk surga. Ini sudah masuk surga, wis ngicipi bidadari misalnya, kemudian ditarik suruh keluar. Tidak ada ceritanya. Atau yang kedua, ketika ada dalil yang bertentangan dengan akal, maka kemungkinan yang kedua adalah akalnya yang tidak sehat, dalilnya sahih. Karena kenapa akalnya tidak sehat? Karena akal ini dicampuri dengan syubhat atau syahwat, dengan pemikiran yang salah, atau karena kecampuran syahwat. Dia inginnya sebenarnya tidak seperti itu. Syahwatnya yang main dan syahwatnya yang mengendalikan akalnya. Maka akal yang sharih, artinya akal yang salim, yang sehat, bersih dari syubhat dan syahwat, itulah akal yang akan sesuai dengan dalil. Sebagaimana kita wajib mengimani adanya azab kubur dan kenikmatannya, maka kita juga wajib mengimani bahwa kubur itu bisa menekan penghuninya sehingga dia ditekan dalam kuburan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang sahih, hadis riwayat Ahmad dan yang lainnya. Beliau mengatakan innalil qabri tabtah, sesungguhnya kuburan itu bisa menekan, bisa merapat. Laukana ahatun najian minha, naja minha sa'atin mu'ad. Kalau ada orang yang bisa selamat dari tekanan kuburan, tentu yang paling berat selamat adalah Sa'ad bin Mu'ad. Padahal Sa'ad bin Mu'ad juga ikut tertekan. Nabi SAW pernah mengatakan dalam hadis yang lain, ketika Sa'ad bin Mu'ad meninggal dunia, ihtazza arsyur rahman li mauti Sa'ad bin Mu'ad. Arsy Allah itu berguncang karena kematian Sa'ad bin Mu'ad. Meskipun demikian, Sa'ad bin Mu'ad tidak bisa terhindar dari tekanan kuburan. Maka kuburan akan menekan mayit, kemudian setelah itu Allah bentangkan, Allah luaskan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kemudian bagian dari iman terhadap azab kubur dan kenikmatannya adalah kita meyakini bahwasanya azab itu terjadi pada roh dan jasad. Maka roh mendapatkan azab dan mendapatkan kenikmatan mufradatan sendiri wa mutasilatan bil jasad, sendiri dan nyambung dengan jasad. Roh orang yang beriman, mereka mendapatkan kenikmatan di surga, dan hanya rohnya saja yang mendapatkan kenikmatan di surga. Dan roh orang beriman inilah ta'ilun fil jannah, burung-burung di surga sebelum kiamat. Mereka menjadi burung di surga. Yang tidak nyambung dengan jasadnya, kan jasadnya di kuburan. Karena roh itu lebih cepat terbangnya, dia bisa cepat pergi dengan terbang. Karena itulah ketika ada orang yang tidur, orang yang tidur itu rohnya lepas. Alladhi yatawaffal anfusu fi mautiha walladhi lam yamut fi manamiha. Dialah zat yang mewafatkan jiwa ketika mati dan mewafatkan jiwa yang belum mati, yang dalam posisi tidur. Karena roh kita lepas dari badan kita ketika kita tidur, meskipun jantungnya berdetak, meskipun nafasnya berjalan, tapi roh itu lepas berdasarkan ayat Al-Quran. Dan roh ini kemana? Gak kemana-mana. Maka kita bermimpi yang aneh-aneh. Kadang roh ini ketika mimpi, rohnya keluar kejauh, ya. Dia di sini mimpinya rohnya main ke Baron atau main ke Merapi. Begitu kakinya ketendang orang lain, tiba-tiba langsung dia bangun. Rohnya balik dari Baron ke sini begitu cepatnya. Rohnya langsung balik ke jasadnya dan dia. Demikian pula orang kafir, mereka disiksa rohnya di neraka, namun tidak bersambung dengan jasad. Maka jasad yubla warruhu baqiyatun fi na'imin aw fi 'adzab. Jasadnya itu rusak dan roh mendapatkan kenikmatan atau mendapatkan azab. Untuk pertama kalinya roh dan jasad digabung, kemudian selanjutnya dia dipisah. Roh orang yang beriman Allah taruh di mana? Surga, menjadi burung. Roh orang kafir Allah taruh di neraka. Demikian yang bisa kita bahas, dan kita berharap tentang waktu kajian lebih banyak, mungkin sholat maghribnya ya, nanti adanya lebih maju. Besok akan kita bacakan